Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, para peserta program Durusul Lughah Al-Arabiyah di jilid yang pertama, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-11 dari pertemuan kita di pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab dasar. Dan insyaallah pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada halaman yang ke-51. Ya. Di halaman yang ke-51 ini adalah kelanjutan dari apa yang sebelumnya kita bahas pada pelajaran yang ke-9, Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9 di bagian B. Di pelajaran ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, ya, berkaitan dengan masalah kaidah-kaidah yang akan dipaparkan di pelajaran ini. Dan ini masih ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya kita mempelajari bagaimana kita membuat kata sifat untuk isim nakirah. Maka di pelajaran ini kita akan meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan masalah sifat ini, yaitu cara untuk membuat kata sifat untuk isim yang ma'rifah. Kemudian yang kedua, di pelajaran ini juga kita akan belajar tentang al-ismul mausul atau kata sambung. Alladhi. Ya. Alladhi. Yang bermakna ya, artinya yang, maknanya adalah yang. Ini akan kita coba pelajari di pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar huruf jer li. Huruf jer li yang kita sudah pelajari sebelumnya ketika masuk ke isim ma'rifah. Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu kalau kita menemui kalimat-kalimat yang dimaksudkan. Kemudian yang keempat adalah kita akan belajar tentang dhorof makan indah. Dhorof makan indah yang bermakna di sisi. Yang bermakna di sisi atau bersama. Ya, atau bersama. Baik. Itu ada 4 pelajaran yang insya Allah akan kita sampaikan di pembahasan kita pada pertemuan yang ke-11 ini. Tayyib, sekarang kita masuk ke halaman 51. Dibuka bukunya, halaman 51. Ya, saya baca kemudian kalian ikuti. Aynal mudarris. Ya, di mana guru? Huwa fil fasli. Ya, dia di dalam kelas. Wa aynal mudarrisul jadidu? Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Al-mudarris itu bentuk kata ma'rifah. Kemudian diberikan sifat al-jadid yang bermakna baru. Jadi guru yang baru. Al-jadid itu maknanya baru. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa sifat itu enggak pakai al atau tidak ma'rifah atau nakirah, ya, atau dia adalah nakirah karena yang disifati nakirah. Nah, sekarang yang disifati ma'rifah, al-mudarris, pakai al, al-mudarris, berarti ma'rifah yang disifati. Maka kata sifat yang diberikan juga harus ma'rifah. Kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa sifat itu sesuai dengan yang disifati dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Yang kedua, sesuai dari sisi mudzakkar atau mu'annasnya. Ya, itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Taib, jadi ini pertanyaan, wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru baru itu? Ya, huwa indal mudiri, dia ada di sisi atau bersama al-mudir, kepala sekolah. Ya, saya ulang lagi ya, huwa indal mudiri, ya, dia ada di sisi atau bersama dengan kepala sekolah. Nah, kita lihat di sini, inda ini kita sudah sebutkan tadi disebut dengan dorof makan, ya, kata keterangan tempat, inda di sisi. Ada sebelumnya juga kita sudah pelajari beberapa kata keterangan tempat seperti amama dan kholfa. Amama di depan, kholfa di belakang. Nah, ini inda di sisi atau bersama. Ya, setelah kalimat inda maka kata yang mengikutinya atau kata setelahnya itu di jer atau di kasroh. Di jer atau di kasroh. Mudiri. Jadi tidak dibaca mudiru, tidak dibaca mudiro, tapi dibaca mudiri karena terletak setelah inda. Ya, dan dia posisinya sebagai mudhofun ilaih. Baik, sekarang kita melangkah lagi ya. Aina talibul jadidu? Di mana murid yang baru itu? Ini sama dengan sebelumnya, bentuk na'at dan man'ut. Ya, sifat dan disifati. Yang disifati yang di depan, yang mensifati yang setelah, kalimat setelahnya. Ya. Aina talibul jadidu? Dia pakai al karena at-talibu pakai al. Ya, atau dia ma'rifah karena at-talibu ma'rifah. Kemudian, dhahaba ilal maktabati. Murid yang baru itu pergi ke perpustakaan. Ya, pergi ke perpustakaan. Al-maktabati dikasroh karena ada ilah. Setelahnya, man dhalikar rajulut tawilu alladhi kharajal ana minal madrasati. Ya, diikuti. Ya. Man dhalikar rajul, siapa laki-laki itu? Kemudian ditambahkan at-tawilu yang bermakna tinggi. Artinya siapa laki-laki yang tinggi itu. At-tawilu sebagai na'at. Ya. Sebagai na'at. Sebagai sifat. Ar-rajulu sebagai man'ut yang disifati. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan ini bentuknya ma'rifah dengan ma'rifah. Ketemu. Jadi isim ma'rifah ketemu dengan isim ma'rifah. Karena memang harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nah, kemudian ada kalimat alladhi. Alladhi maknanya yang. Jadi, siapa laki-laki yang tinggi itu? Kemudian tambah lagi, yang. Ya, kharaja, keluar al-ana sekarang minal madrasati, dari sekolah. Jadi, kalimat yang. Alladhi. Alladhi digunakan untuk menyambung, ya, yang bermakna yang. Isim mudzakkar ya, yang mufrad, yang menunjukkan satu. Isim mudzakkar yang menunjukkan satu orang, pakai alladhi. Ya, kalau misalnya dua orang, alladhani, nanti ada insyaallah alladhani, ya, dua orang. Kalau satu orang, alladhi, bermakna yang. Jadi alladhani juga maknanya yang, cuma dia digunakan untuk menyambung isim mudzakkar yang jumlahnya dua. Kalau jumlahnya satu pakai alladhi. Ya. Jadi ini pertanyaan. Man dhalikal rajul at-tawilul ladzi kharaja al-ana minal madrasati. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah? Keluar sekarang dari sekolah. Taib. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Na'at man'ut. Kemudian. Manil waladul wanil manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Ya. Man alwaladu, kita bisa baca nunnya di kasrah, manil waladu kalau misalnya disambung. Jadi siapa anak as-sagiru yang kecil, yaitu alladhi yang keluar, ya, alladhi yang kharaja keluar, ya, al-ana sekarang, minal fasli dari kelas, ya. Jadi siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Ini juga pertama ada na'at man'ut, sifat dan disifati, al-waladus shaghiru, semua pakai al karena sama-sama ma'rifah. Kemudian ada kalimat alladhi yang disebut dengan al-ismul mausul atau kata sambung. Kata sambung atau kata penghubung. Taib. Huwa ibnul mudiril jadidi. Ya, dia adalah anak laki-laki kepala sekolah yang baru. Perhatikan, ibnul mudiri, mudiri sebagai mudhafun ilaih, ibnunya sebagai mudhaf, kemudian al-mudiri di kasroh, karena mudhafun ilaih. Al-jadidi sifatnya mengikuti yang sebelumnya, sama-sama di kasroh. Sama-sama di kasroh. Jadi sama-sama ma'rifah, sama-sama di kasroh, sama-sama mudhakar. Ya, itulah sifat, ya, mengikuti yang disifati. Kemudian, liman tilkas sayyaratul jamilatu, ya, milik siapa mobil yang bagus itu? Taib. Ini li, ya, sudah kita sebutkan maknanya milik sebagaimana sebelumnya. Nah, jadi milik siapa mobil yang bagus itu? Sayyarah mu'annas, maka pakai isim isyarah atau kata tunjuknya mu'annas. Dan ini untuk yang atau benda yang jauh atau lil ba'id, untuk yang jauh mu'annas, ya, pakainya tilka. Taib, jadi milik siapa mobil yang baru, yang mobil yang indah, yang bagus itu, ya. Hiya lil mudiril jadidi. Dia atau mobil itu, kata, pakai kata ganti atau dhamir hiya, karena dia mu'annas. Lil mudiri, milik kepala sekolah al-jadidi yang baru. Nah, diperhatikan di situ ada al-mudir, kata al-mudir, alifnya hilang ketika dimasuki oleh lam, li. Jadi kalau li masuk ke isim ma'rifah, maka alifnya dihilangkan. Lil mudiri, bukan li al-mudiri, tapi lil mudiri, alifnya hilang, tidak terbaca sekaligus dihilangkan. Jadi lil mudiri. Kalau misalnya al-jadid, ya, misalnya, ya, al-jadid kita masukkan li menjadi lil jadidi, hilang alifnya, lil jadidi, seperti itu. Ya. Itu cara memasukkan li yang bermakna milik atau untuk kepada isim ma'rifah. Selanjutnya, liman hadzal kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi? Ya. Milik siapa buku yang besar ini? Apakah buku itu huwa? Huwa kembali kepada buku. Dia dhamir, kata ganti dari buku. Apakah buku itu lil mudarrisi, milik kepala, milik guru? Jadi perhatikan, li masuk ke al-mudarris, alifnya hilang. Alifnya hilang. Jelas ya, alifnya hilang. Ya. Kemudian dijawab. Jadi dia bertanya, milik siapa buku yang besar itu? Apakah itu milik seorang guru? Ya, atau milik guru itu? Jawabannya la. Bukan. Kemarin di pertemuan dulu ya, kita belajar tentang A, pertanyaan A, apakah ini jawabannya na'am atau la, iya atau tidak. Jadi jawabannya la. La, huwa litolibil jadidi. Bukan. Buku itu milik mahasiswa yang baru. Mahasiswa yang baru. Jadi diperhatikan lit, litolibi. Jadi alifnya hilang karena kemasukan li dan dia tetap ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah al-jadidi. Dia ma'rifah, sifatnya ma'rifah. Taib. Selanjutnya, ainal mil'aqatis saghiratu? Ya, jadi di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi. Dia ada di dalam gelas. Hiya ini adalah kata ganti dari sendok. Pakai hiya, dhamir hiya. Sudah dipelajari sebelumnya. Kata ganti yang sudah kita pelajari diantaranya ada huwa yang digunakan untuk mudzakkar. Dan ada hiya yang digunakan untuk mu'annas. Yang semuanya untuk orang ketiga tunggal. Atau untuk benda ya yang tunggal. Kalau bendanya mudzakkar kita menggunakan huwa. Kalau bendanya mu'annas kita menggunakan hiya. Ya. Kemudian, ainal kursiyul maksuru? Ya, di mana kursi yang rusak itu atau yang patah itu? Ya. Sama ya, pakai na'at man'ut atau sifat dan disifati dengan menggunakan apa? Isim ma'rifah. Huwa hunaka. Dia ada di sana. Hunaka. Ada di sana. Baik. Mudah-mudahan ini jelas. Sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Latihan yang pertama, ikra' waktub. InsyaAllah sudah kita paham ini ikra' waktub. Kita sudah sebutkan sebelumnya. Maknanya. Dan insyaAllah kita cuma membaca dan menulisnya. Ada 10 yang harus kita baca dan kita tulis. Kemudian yang kedua, imla, isilah, fil faragi, di tempat yang kosong, fima yali, berikut ini pada halaman 52 ya, nomor 2-nya, imla, isilah, fil faragi, di tempat yang kosong, fima yali, berikut ini, bin na'ti, dengan na'at, artinya dengan sifat, alladhi yang, baina qausain, berada di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al, setelah dihiasi dengan al. Indal luzumi, kalau memang diperlukan. Artinya ada nanti sifat yang memang diperlukan menggunakan al ketika dia mensifati isim yang ma'rifah, dan ada juga ya kalimat yang mungkin tidak butuh al ketika mensifati kalimat yang apa, yang nakirah. Contoh ya, nomor 1, ainal mudarrisul jadidu. Nah, al jadid dalam kurung ditambah al jadidu, di mana guru yang baru itu. Di mana guru yang baru itu. Nah, nomor 3, perhatikan. Ini tidak pakai al ini. Ana tolibun kodimun. Jadi tidak pakai al kodimu. Ana tolibun kodimun. Saya mahasiswa yang baru. Taib. Ada 11 pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang ketiga, pada halaman 53, ikra, bacalah. Dibacalah, suruh membaca. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan al-ismul mausul atau kata sambung atau kata penghubung, ya, alladhi yang bermakna yang. Nanti diamati baik-baik ya, insyaallah dibaca. Taib, tidak ada harokatnya di sini, tapi insyaallah mudah. Kemudian di dalam kolom, dalam kotak itu ada rumus. Baitun jadidun, baitun disebut man'ut, jadidun disebut na'at. Baitun disebut man'ut dan jadidun disebut na'at. Ya kan? Taib. Tak kalau misalnya baitunya pakai al, al-baitu, maka jadidun menjadi al-jadidu. Yang terakhir kita coba baca dan terjemahkan al-kalimatul jadidah, kosakata baru di halaman 53. Saya baca dan kalian ikuti. Al-kalimatul jadidatu. Ya, kosakata baru. Al-maktabatu. Perpustakaan. Al-ana. Sekarang. Al-mirwahatu. Kipas angin. Al-mustausof. Ya, bisa maknanya apa namanya, poliklinik ya, al-mustausof, poliklinik atau klinik ya, bisa juga maknanya apotik. Nah, kemudian al-madrasatu sanawiyatu. Ya, ini kalau di Indonesia madrasah sanawiyah itu SMP ya, tapi kalau di Arab Saudi madrasah sanawiyah itu SMA. Adapun SMP namanya al-madrasatu al-mutawassithatu. Ya, madrasah mutawassithah itu SMP kalau di Arab Saudi. Jadi SMA-nya namanya al-madrasah as-sanawiyah. Kalau Indonesia al-madrasah as-sanawiyah ini maknanya SMP. Taib. Al-waziru. Artinya menteri. Syahirun. Syahirun artinya terkenal. Ya, syahirun artinya terkenal. Kemudian yang terakhir hadun, dipanjangkan haknya, hadun. Ya, kalau mau dimatikan had, ya, had. Yaitu mati di sukun belakangnya artinya tajam. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan pisau yang tajam, as-sikinul had. Ya, artinya pisau yang tajam. Sudah selesai pembahasan kita di pertemuan kita yang ke-11 ini. Semoga dimudahkan semuanya untuk memahami dan menjawab latihan-latihan yang disebutkan di pelajaran yang ke-9 bagian B. Bagian B. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.